Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, ada beberapa alat yang perlu disampaikan terkait dengan pembahasan al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Yang pertama, masalah yang keempat, poin yang keempat, masalah yang keempat, poin yang keempat, min ismil fi'li wa fa'ilihi, termasuk bentuk kalam dari isim fi'il dan fa'ilnya. Nahwu hayhata al-aqiqu, hayhata isim fi'il, al-aqiqu fa'ilnya. Pada pertemuan yang lalu saya terjemahkan hayhata, sungguh jauh al-aqiqu, anak yang durhaka itu, diralat al-aqiqu dalam contoh ini adalah nama lembah. Al-aqiqu ismu wadin, nama lembah, itu lembah al-aqiq. Karena contoh ini diambil dari bait syair ya, yang menjelaskan tentang keadaan lembah al-aqiq. Jadi ini bukan sekedar contoh biasa, tapi diambil dari potongan syair, sehingga al-aqiqu diartikan sesuai dengan yang dimaukan oleh penyairnya. Dan setelah kita cek, ternyata al-aqiqu adalah nama lembah al-aqiqu ya, sehingga maknanya ialah sungguh jauh lembah al-aqiq. Baik. Alat yang kedua, masalah yang kelima, tentang kalim, ikhtalafan nuhatu fi lafzi kalim, faqilah huwa jam'un mufradhu kalimatun au kalmatun au kilmatun, waqilah huwa ismu jinsin jam'i li'annahu laisa ala waznin min awzanil jumu'i al mashhuri. Alat yang benar al mashhurati, al mashhurati, karena sifat dari jamak ya yang tidak berakal, maka pakai ta'lif al-mashhurah. Taib harfikum. Selanjutnya bab berikutnya, al-mu'rab wal-mabni. Nah, kita baca sama-sama, kalian menirukan bacaan saya. Qala Ibnu Malik rahimahullah, qala Ibnu Malik rahimahullah, Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Lishabahin minal khurufi mudni. Kasabahil wab'iyi fismai ci'tana. Wal maknawi fi mata wa fi huna. Wa kaniya batin anil fi'li bila. Ta'athurin wa kaftiqarin usila. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'arbin wasuma wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudari'an in ariya. Minuni taukidin mubashirin wa min. Nuni inathin kaya ru'na manfutin. Wa kulu harfin mustahikun lilbina. Wal aslu fil mabniyi ayyusakkana. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. Ka aina amsi haythu wassakinu kam. Wa raf'a wa nasbaj alan i'raba. Lismin wa fi'lin nakhulan ahaba. Walismu qad khusisa bil jari kama. Qad khusisa fi'lu bi ayyan jazima. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur. Kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Wa zim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Ya nubuna hujaahu bani namir. Wa fa bi wawin wan sibanna bil alif. Wa jurbiya in ma minal asma asif. Min dhaka dhu in suhbatan abana. Wal famu haythul mimu min hubana. Abun akhun hamun kadaka wahanu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Wa qasruha min naqsihinna ashharu. Wa satu dal i'rabi ayu dhafnala. Lil yakaja akhu abika da'tila. Bil ali firfa il musanna waqila. Idza bi mubmarin mudafan wusila. kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif ja'an wa nasban ba'da fathin qad ulif wa fa bi wawin wa bi yajur wan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa sibi zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqo wal ahluna ulu wa ala muna illiyuna wa arabuna shadda wasinuna wa babuhu mithla khinin qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaqqa Nah, jadi kebalik itu ya. Nah, ini benar. Wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaq. Faftah wa qalla man bi kasrihi natok. Wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih. Aksida kastamaluhu fantabi. Nah, balik ya. Wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a. Kada ulatu waladisman kacuil. Kaatriatin fihida aiban kubil. Wacurabil fathati malayan sorif. Malam yubaf au yakub ba'da al-radif. Waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa khatfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kadza aidan yujar wa ayu fi'lin akhiru akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'talan urif fal alifan wi fihi ghayr al jazmi wa abinas bama kayat u yarmi wa raf'a fihi man wi waqtif jazima salasuhunna taqbi hukman lazima. Naam. Pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni fihi masail. Ini ada sekitar 20 masalah. Ya. Al-mas'alatul ula al-ismu barbani mu'rabun wa wal aslu wa yusamma mutamakkinan wal mabniyu wa wal far'u wa yusamma ghaira mutamakkinin. Isim ada dua macam. Isim mu'rab ini asal dari semua isim. Isim mu'rab disebut dengan isim mutamakkin. Yang kedua isim mabni. Dan ini cabang. Disebut isim ghair mutamakkin. Nah, ini sebaiknya tidak pakai al wa mabniyun ya. Ataf kepada mu'rabun. Tertulis wal mabniyun. Di ralat yang bagus wa mabniyun. Ataf pada mu'rabun tanpa al. Coba pinjam pulpen gitu. Nah, jadi kalau isim mu'rab disebut isim mutamakin, isim mabni disebut isim ghairu mutamakin. Asal semua isim itu mu'rab, hanya beberapa saja yang mabni sehingga disebut cabang. Al-mas'alatu atsaniya, innama yubnal ismu idza asbahal harfa. Isim itu dihukumi mabni jika menyerupai sifat-sifat huruf. Nah, ini ciri khas isim itu mabni adalah isim tersebut memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat apa ini? Huruf. Wa anwa usyabahi thalathatun. Macam-macam kemiripan ada tiga macam. Yani kemiripan antara isim mabni dengan huruf yang menyebabkan isim tadi dihukumi mabni itu ada tiga macam. Ahaduha asyabahu alwad'iyu. Wa dhabituhu ayyakunal ismu ala harfin au harfaini kata'i wana fi ciktana. kullun min huma ismun mabniyun. At-ta'u harfun wahid, wana harfani. Yang pertama disebut asyabah al-wad'i. Ketentuannya ialah isim terdiri dari satu atau dua huruf, seperti ta dan na dalam lafaz jitana. Masing-masing darinya disebut isim mabni. Ta terdiri dari satu huruf, na terdiri dari dua huruf. Nah, jadi kalau ada isim tersusun hanya dari satu huruf hijaiyah atau dua huruf hijaiyah, maka isim itu pasti mabni. Karena itu mirip dengan apa ini? Huruf. Namanya asyabah al-wad'i. Seperti contoh jitana, tak fa'il sama na, itu dianggap isim mabni. Karena tak hanya satu huruf, na dua huruf. Sama seperti apa ini? Ciri khas huruf. Ya, ini terdiri dari satu huruf atau dua huruf hijaiyah, ya. Nah. Athani asyabahu al-ma'nawiyu. Wa dhabituhu ayata dhammanal ismu makna min ma'anil hurufi. Mithru mata wa huna. Falafdu mata ismu istifhamin mabniyun yushbihu harfa istifhamin fil ma'na. Walafdu huna ismu isyaratin mabniyun. Wal isyaratu makna min ma'anil huruf. Ghayra annal araba lam taba' laha harfan. Yang kedua disebut asyabah al-ma'nawi. Ketentuannya ialah isim mengandung salah satu makna yang biasa dimiliki oleh huruf. Contoh mata dan huna. Ini isim mabni. Lafat mata isim istifham. Mabni karena menyerupai huruf istifham secara makna. Mata itu secara makna memiliki arti bertanya, ya, mirip dengan huruf istifham seperti hal atau hamzah istifham, ya, yang mengandung makna pertanyaan. Sedangkan lafadz huna adalah isim isyarah yang mabni juga, karena isyarah adalah salah satu makna yang dimiliki oleh huruf. Ya, di sini nah, ada unsur isyarah. Hanya saja orang Arab tidak membuat huruf isyarah, tapi mereka sepakat bahwa isyarah adalah salah satu makna yang dimiliki oleh huruf, walaupun tidak ada huruf isyarah. Ya, maka isim-isim yang mengandung makna isyarat atau isyarah berarti memiliki kandungan makna yang dimiliki oleh apa ini? Huruf. Sehingga isim tadi mabni. Namanya asyabah al-ma'nawi. Al-thalis asyabah al-istikmali. Wadhabituhu ayyal zamalismu tariqatan min tara'ikil hurufi. Yang ketiga disebut asyabah al-istikmali. Ketentuannya ialah isim mengikuti salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh huruf. Jadi huruf itu punya kebiasaan, ya. Kemudian ada isim yang meniru kebiasaan huruf itu. maka isim tadi pasti mabni dan disebut asyabah al-istikmali. Wa huwa nau'ani, ada dua macam kebiasaan huruf ya. Al-awwal fin niyabati anil fi'li. Kebiasaan yang pertama ialah mengganti fi'il tertentu. Kahayhata wa sohwa awwa fa innaha naibatun an ba'uda waskut wa atawajjau. Contoh hayhata, soh dan awwah, ini disebut isim fi'il. Isim fi'il itu mabni ya, karena isim fi'il itu mengganti dari fi'il yang semakna dengannya. Hayhata ini mengganti atau mewakili makna ba'uda, jauh. Soh mengganti atau mewakili makna fi'il uskut, diam. Awah ini mengganti atau mewakili makna fi'il atau wajau. Awah itu aku sakit. Fa'asbahat laita wal'alla fa innahuma naibani an atamanna wa atarja. Isim tersebut menyerupai huruf laita dan huruf la'alla. Laita dan la'alla ini mewakili makna fi'il atamanna wa atarja. Laita itu maknanya sama dengan fi'il atamanna, itu aku apa ini, berangan-angan. La'alla mewakili fi'il ataraja, yakni aku berharap. Sehingga hayhata dan soh dan awah atau isim fi'il itu mabni, dikarenakan mengikuti kebiasaan huruf yang mewakili lafad fi'ilnya, menyerupai la'ita dan la'alla. Nah, asani fil iftiqari ilal ghair. Kebiasaannya kedua ialah butuh dengan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Ini kebiasaan huruf, butuh dengan lafaz lain yang menyempurnakan maknanya. Jadi kalau ada isim yang masih membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya, isim tadi pasti mabni, sama seperti huruf yang selalu membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Kalismil mausul fa innahu yaftakiru ila silatin tufassiru maknahu. Contoh isim mabni ialah isim mausul. Dia selalu membutuhkan silah untuk menjelaskan maknanya, ya kan? Wa kadzalikal harfu yaftakiru ila ghairi. Demikian pula huruf selalu membutuhkan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya. Sehingga kalau ada isim yang mengikuti kebiasaan huruf yang selalu butuh dengan lafaz lain untuk menyempurnakan maknanya, maka isim tadi pasti apa? Mabni, disebut asyabah al-istikmali. Nah, berarti asyabah al-wad'i ini terkait dengan kemiripan pembentukan lafadznya ya, terdiri dari satu atau dua huruf hijaiyah. Asyabah al-maknawi ini kemiripan isim mabni dengan huruf dalam hal apa ini? Memiliki kandungan makna huruf, yang disebut asyabah al-istikmali, berarti kemiripan isim mabni dengan huruf terkait dengan apa ini? Mengikuti kebiasaan huruf yang mewakili makna fi'il yang setara dengannya, atau selalu membutuhkan lafaz lain yang menyempurnakan apa? Maknanya. Nah, sehingga kalau ditanya mahwa alismul mabni, kalian jawab alismu al-mabni atau yubna alismu idha asbahal harfa. Isim itu disebut mabni kalau menyerupai huruf. Udhkur anwa asyabah athalatha, sebutkan tiga macam kesamaan atau penyerupaan isim mabni dengan huruf. Kalian jawab asyabah al-wab'i, asyabah al-ma'nawi, asyabah al-istikmali. Kalau ada isim yang memiliki salah satu kemiripan dengan huruf dalam salah satu bentuk kemiripan ini, maka isim itu pasti mabni. Baik. Al-mas'alatu atsalitsa. Al-mu'rabu minal asma'i ma salima min syibhil harfi. Isim mu'rab adalah isim yang selamat dari kemiripan dengan huruf. Berarti kalau ditanya isim mu'rab itu apa? Itu isim yang tidak sama dengan huruf, tidak mirip huruf. Mithlu ardun wa suma, seperti ardun, suma, suma itu lughatan fil ismi, artinya isim ya. Suma sama dengan ismun. Nah, ini terdiri dari tiga huruf hijaiyah ya kan. Nah, berarti tidak memiliki kesamaan dengan huruf. Nah, huruf itu terdiri dari satu atau dua huruf hijaiyah. Dari sisi makna juga enggak sama dengan huruf apapun. Dari sisi kebutuhan dengan lafaz lain yang menyempurnakan maknanya juga tidak. Maka lafaz ardun dan suma atau ismun adalah isim mu'rab. Al-mas'alatu arabiyah. Al-fi'lu darbani. Mabniyun wa wal aslu wa mu'rabun wa huwa bi khilafihi. Fi'il juga ada dua macam. Fi'il mabni, ini asal semua fi'il, dan fi'il mu'rab, ini beda dengan asal, yakni cabang. Kebalikannya isim. Kalau isim itu hukum asalnya mu'rab, sedikit yang mabni. Kalau fi'il kebanyakan mabni, sedikit yang mu'rab. Al-mas'alatu al-khamisah. Al-fi'lul mabniyu naw'ani. Fi'il mabni itu ada dua macam. Al-awwal al-madi. Yang pertama fi'il madi. Ittafaqan nuhatu ala anna al-madiya mabniyun. Para ulama alinahu sepakat bahwa fi'il madi itu mabni. Wahtalafu fi halati binaihi. Mereka berselisih tentang keadaan mabninya fi'il madi. Wadahaba al-kufiyuna ila anna al-madiya yubna al-fathi abada. Orang-orang Kufah berpendapat bahwa fi'il madi itu mabni fathah selamanya. Jadi apapun bentuk fi'il madinya, mabni apa? Fathah. Wa hadzal fathu imma dhohirun wa imma muqaddarun. Fathahnya ada yang nampak, ada yang dikira-kirakan. Ini versi orang-orang Kufah ya. Kalau fathahnya fi'il madhi itu nampak namanya dhohir, kalau enggak nampak fathahnya berarti muqaddar. Yang penting fi'il madhi mabni apa? Fathah. Nahu kataba mabniun alal fathhi dhohir. Kataba mabni fathah yang dhohir karena huruf akhirnya ba ada fathahnya. Nampak jelas. Katabu mabniun alal fathil muqaddar. Katabu huruf akhirnya itu ba, enggak kelihatan fathahnya ya. Yang nampak dhamma tapi dianggap mabni fathah muqaddar yang dikira-kirakan fathahnya. Ini versi orang-orang Kufah. Wadaba al-basriyuna ila annal madhiya mabniyun fi thalathi halatin. Sedangkan orang-orang Basrah berpendapat bahwa fi'il madhi itu mabni dalam tiga keadaan. Di situ ada ala, ada fi. Alanya dihapus ya. Yang benar pakai fi. Jadi mabniyun fi thalathi halatin. Nah, al-ula ala sukun idza tasala bi dhamiri raf'il mutaharrikin. Ini keadaan yang pertama, fi'il madhi itu mabni sukun jika bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Nahu katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna. Ya, tatuma, tum, tunna itu dhamir rafa' yang berharokat. Fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat mabni sukun. Coba lihat huruf akhirnya itu, ba-nya itu sukun semua ya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna. Atsaniyah ala dham idza tasala bi wawil jamaah. Keadaan yang kedua, fi'il madhi mabni dhamma jika bersambung dengan wawul jamaah. Nahu katabu, ba-nya di dhamma karena bersambung dengan wawul jamaah. Atsalitsah alal fathhi idza lam yatasil bi dhammi raf'il mutaharrikin wala wawil jamaati. Yang ketiga, keadaan fi'il madhi itu mabni fathah jika tidak bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, juga tidak bersambung dengan wawul jamaah. Wa hadzal fathu imma dhahir nahu kataba. Mabni fathah ini ada yang nampak fathahnya seperti kataba, wa imma muqaddar nahu da'a. Ada juga yang tidak nampak fathahnya sehingga dikira-kirakan seperti da'a. Ini terjadi pada fi'il madhi muqtalul akhir ya. Nah, jadi lain versi. Kalau versinya alinah wukufah, fathahnya kalau nampak fathah dohir, kalau enggak nampak fathahnya berarti apa ini? Muqaddar. Walaupun sahihul akhir. Adapun versinya orang Basrah, mabni fathahnya fi'il madhi itu yang dohir, yang nampak jika huruf akhirnya sahihul akhir. Sahih, bukan huruf ilat. Yang muqaddar, yang mabni fathahnya dikira-kirakan itu jika fi'il madhi tadi mu'talul akhir. Huruf akhirnya ialah huruf ilat. Athani fi'il mabni yang kedua, al-amru, fi'il amr. Wa huwa mabniun ala madhabil basriyin. Fi'il amr dinilai mabni menurut madhab Basrah. Wa bina'uhu fi arba'i halat. Kemabnian fi'il amr ada empat keadaan. Al-ula ala hadfin nun. Yang pertama, mabni dengan membuang nun. Idza tasala bi alifil isnain awawil jama'ati aw ya il mukhatabah. Mabni dengan membuang nun jika fi'il amarnya bersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Nahu uktuba itu mabni dengan membuang nun. Uktubu mabni dengan membuang nun. Uktubi mabni dengan membuang nun. Yang pertama karena bersambung dengan alif musanna, yang kedua karena bersambung dengan wawul jama'ah, yang ketiga karena bersambung dengan ya mukhatabah. Atsaniyah ala hadfi akhirih. Yang kedua mabni dengan membuang huruf akhir. Idza kana mu'talal akhir, jika fi'il amarnya huruf akhirnya mu'tal atau huruf ilat. Nahu ud'u, is'a, irmi. Semua mabni dengan membuang huruf akhir karena ud'u, is'a, irmi ini mu'talul akhir. Atsalitsa ala sukun, fi'il amr itu mabni sukun. Idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhirhi syai'un aw ittasalat bihi nun niswah. Jika fi'il amarnya sahihul akhir, huruf akhirnya sahih bukan huruf ilat dan tidak bersambung dengan apapun, atau kalau bersambung bersambungnya dengan nun niswah, maka fi'il amr tadi mabni sukun. Nah uktub enggak bersambung dengan apa-apa ya, dan dia sahihul akhir maka mabninya sukun. Uktubna ini bersambung dengan nun niswa juga mabni sukun. Arabiyah alal fathi, yang keempat fi'il amr mabni fathah. Idza kana musnadan lil mufrad wal mudzakkar nah ini wawunya dihapus. Idza kana musnadan lil mufradil mudzakkari, enggak pakai wawu ya. Wattasala binuni taukid al mubasyirah, fi'il amr itu mabni fathah jika bersandar pada mufrad mudzakkar. Maksudnya fa'ilnya berupa mufrad mudzakkar dan bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Nun taukid mubasyirah berarti nun taukid tadi bersambung langsung dengan huruf akhir fi'il amr tadi. Tidak ada pemisahnya. Maka mabni fathah. Nahu uktubanna. Uktuban. Al-khulasa kesimpulannya annal amra bina'uhu ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Fi'il amr itu mabni sesuai dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu tanda jazmnya membuang nun, ada yang membuang huruf akhir, ada yang jazmnya dengan sukun ya. Nah, ada yang jazmnya dengan apa ini? Fathah. Nah, maka fi'il amr juga demikian. Kemabniannya sama dengan tanda kejazman fi'il mudhari. Dengan rincian tadi. Tanbih, catatan penting. Dhaba al-kufiyuna ila anna fi'il amri mu'rabun majzumun bila mi amrin mahdhufatin. Orang-orang kufar berpendapat bahwa fi'il amr itu mu'rab jazm, dijazmkan dengan lam amr yang dibuang. Fa aslukum litakum, asal lafat kum itu litakum. Khudifa lamul amri, lamul amrinya dibuang. Summa khudifa harful mudhara'ah, kemudian huruf mudhara'ahnya dibuang. Kum menjadi litakum menjadi apa ini? Kum. Maka alina wukufa berpendapat fi'il amr ini ya mu'rab jazm, ya, karena termasuk bagian dari fi'il mudhari. Al-mas'alatu as-sadisa, al-fi'lul mu'rab wal mudhari. Fi'il mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Nahu yakumu, contohnya yakumu. Lakin bisyarti salamatihi binunil inathi wa nunit taukid al-mubasyir. Dengan syarat fi'il mudhari tadi selamat dari masuknya nunul inath dan nun taukid mubasyir. Fi'il mudhari itu mu'rab jika tidak bersambung dengan nunul inath, juga tidak bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Fa innahu ma'a nunil inathi mabniun ala sukun. Ini ada kesalahan tulis, ya. Itu tulis ma'a binuni. Nah, ya kan? Yang benar ma'a nuni. Nah, ba'nya dibuang. Fa innahu ma'a nunil inathi mabniun ala sukun. Sungguh fi'il mudhari itu kalau bersama dengan nunul inath maka menjadi mabni sukun. Nahwu qawli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Di fi'il mudhari-nya mabni sukun karena bersambung dengan nunul inath. Wa ma'a nuni taukid al-mubasyirah mabniun alal fathi. Dan fi'il mudhari jika bersambung dengan nun taukid mubasyirah maka hukumnya mabni fathah. Nahwu qawli ta'ala la yumbadanna. Ini mabni fathah karena fi'il mudhari-nya bersambung dengan apa ini? Nun taukid mubasyirah. Wa amma ghairul mubasyirah fa innahu mu'rabun ma'aha takdiran. Adapun kalau bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah, berarti antara nun taukid dan huruf akhir fi'il mudhari ada pemisah, maka fi'il mudhari-nya tetap mu'rab, ya, dengan dikira-kirakan bersama dengan nun taukid tadi. Nahwu qawli ta'ala la tublawunna. La tublawunna ini mu'rab, ya. Fa imma tarayinna ini juga mu'rab. Wala tattabi'anni juga mu'rab karena antara huruf akhir fi'il mudhari dengan nun taukid ada pemisahnya, ya. Naam. Tatublawunna itu dipisah dengan wawul jamaah. Fa imma tarayinna ini dipisah dengan ya mukhatabah. Wala tattabi'anni dipisah dengan alif musanna sehingga tetap mu'rab fi'il mudhari'nya dikarenakan bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah. Baik. Jadi kesimpulannya fi'il yang mabni, fi'il madhi, fi'il amr, ya. Fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari'. Dalam keadaan tertentu fi'il mudhari' ikut-ikutan mabni. Ya, ini ketika bersambung dengan nunul inath. Mabni apa? Sukun. Atau bersambung dengan nun taukid mubasyirah menjadi mabni apa? Fathah. Kalau bersambung dengan nun taukid ghairul mubasyirah maka fi'il mudhari'nya tetap apa ini? Tetap mu'rab. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Wal khurufu kulluha mabniyatun. Khuruf semuanya mabni. Jadi kalau isim kebanyakan mu'rab sedikit yang mabni, kalau fi'il kebanyakan mabni sedikit yang mu'rab, kalau huruf mabni semua. Tayyib. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Anwa'ul bina'i arba'atun. Mabni itu ada empat macam. Al-awwal as-sukun wa wal aslu wa dakhala fil kalim ats-tsalats nahwu hal wa qum wa kam. Yang pertama mabni sukun, ini hukum asal kemabnian masuk pada tiga macam kalimah. kalimat isim fi'il dan huruf. Hal mabni sukun, kum mabni sukun, kan mabni sukun. Hal mewakili huruf, kum mewakili fi'il, kam mewakili isim. Athani al-fathu wa dakhal aydan fil kalim al-thalath nahu sawfa wa qama wa aina. Yang kedua mabni fathah, masuk juga pada tiga jenis kalimat. Contoh saufa mewakili huruf mabni fathah, qama mewakili fi'il mabni fathah, aina mewakili isim mabni fathah. Al-thalis al-kasru wa dakhala fil harfi wal ismi nahu labul jar wa amsi. Yang ketiga mabni kasrah, masuk pada kalimat huruf dan kalimat isim, tidak masuk pada kalimat fi'il ya. Nah, contoh lamul jar, lam jar ya, li zaidin. Nah, mabni kasrah mewakili huruf. Amsi ini dibaca si terus amsi ya, mewakili apa ini? Isim. Rabi abam wa dakhala fil kharfi wal ismi aidan. Yang keempat mabni dhamma, masuk juga pada kalimat huruf dan isim. Nahu mundu fi lughati manjar biha. Fi lughati manjar biha. Au rafa'a. Fa innal jarata harfun wa rafi'ata ismun. Contohnya mundu. Mundu itu ada yang mengejarkan isim sesudahnya, ada yang merafa'kan isim sesudahnya. Kalau setelah mundu itu dibaca jar, maka mundu dianggap sebagai huruf, mati mewakili huruf mabni dhamma. Kalau setelah mundu itu isimnya dirafa, maka mundu dianggap isim, maka dia mewakili isim yang mabni dhamma. Jadi mundu itu mewakili huruf dan mewakili isim yang mabni dhamma. Kalau setelah mundu itu dijarkan, maka mundu huruf jar mabni dhamma. Kalau setelah mundu itu rafa, maka mundu mewakili isim yang mabni dhamma. Wadzalika qauluhu rahimahullah, ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wal aslu fil mabni ayu sakana wa min wudu fathin wa du kasin wa dam ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Al mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Al-i'rabu fil lughatil arabiyyah lahu ma'anin katsirah asharuha sittatun. I'rab menurut bahasa Arab ada banyak makna. Yang paling masyhur ada 6 makna i'rab menurut bahasa. Al-awwal al-bayan. Ya. Artinya jelas. Atsani al-ijadah, artinya bagus atau memperbagus. Atsalis al-husnu, yaitu artinya bagus juga. Ar-rabi' at-taghyir, perubahan. Al-khamis izalatul fasad an syai'. Izalatul fasad an syai', itu menghilangkan kerusakan dari sesuatu, itu i'rab. As-sadis at-takallum bil lughatil arabiyyah. Yang keenam, makna i'rab secara bahasa ialah bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi yang paling sering dipakai i'rab itu maknanya ialah at-taghyir, ya, perubahan. Wal i'rabu inda nuhati taghyiru awakhiril kalim bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhilati ilaiha lafdan aw taqdiran. Adapun i'rab menurut ahli nahwu adalah perubahan akhir kalimah dengan sebab perbedaan amil yang memasukinya, baik yang perubahannya nampak atau dikira-kirakan. Taib, kalian sudah paham itu. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Anwa'ul i'rabi arba'atun, macam-macam i'rab ada 4. Rafu wa nasfu wal jar wal jazmu. Rafa nasab jar jazm. Fa amma rafu wa nasfu fayastariku fihima al asma'u wal af'al. Adapun i'rab rafa dan nasab maka diikuti oleh isim dan fi'il. Nahwu zaidun yakum wa inna zaidan la yakuma. Wa ammal jar fayaktassu bil asma' nahwu bi zaidin. Adapun i'rab jar khusus dipakai oleh isim. Contoh bi zaidin. Wa ammal jazmu fayaktassu bil af'al. I'rab jazm khusus dipakai oleh fi'il. Nahwu lam yadrib. Wa dhalika qawluhu rahimahullah. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa raf'a wa nasfa'alan i'raba ismin wa fi'lin nahulan ahaba wa ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa al fi'lu bi ayyan jazima. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita sudah membahas 10 permasalahan. Tersisa 10 permasalahan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.